الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال رحمه الله تعالى خطورة اتباع ما تشابه من القرآن, bahayanya mengikuti perkara-perkara mutasyabih dari Al-Qur'an. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba min ayatin muhkamatun hunna umul kitab. Fa qara' ila qawlihi wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yani huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba min ayatin muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. أما الذين في قلوبهم زيغ فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Qalat, berkata Aisyah, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Kalau engkau melihat orang-orang yang senantiasa mengikuti ayat-ayat mutasyabih, fa ulaika alladzina sammallahu, maka mereka-mereka itulah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maka hati-hatilah dari mereka. Tapi mujalah satu ahli bidah termasuk perkara yang sangat mengerikan dan sangat mengkhawatirkan. Karena sekali majlis boleh jadi orang sudah bisa berubah pikiran, berubah keyakinan. Wallahul musta'an. Qala habibullah hadza haditsun adzimun, ini hadis yang sangat agung. Fihi anna Allah subhanahu anzala alkitaba wa ja'ala minhu ayatin muhkamat. Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan Allah menjadikan padanya ayat-ayat muhkam yang sangat jelas, terang gamblang. Wa ukharu mutasyabihat, dan juga ada padanya ayat-ayat mutasyabih. ولهذا قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau kitab ini Al-Quran, ayat-ayat muhkam. هن أم الكتاب, dialah umul kitab. Yakni ketika ada ayat-ayat yang lainnya yang mutasyabih harus diseret, dibawa kepada ayat-ayat muhkam. فما الذين في قلوبهم زيغ, adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya penyimpangan, ay inhirafun, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka senantiasa mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Mereka ambil, mereka pegang, kemudian mereka takwilkan sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Menginginkan dari itu fitnah dan menginginkan untuk mereka memaling-malingkan dari sesungguhnya, menjadi keinginan mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilannya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang kuat ilmunya. Ala qira'ati man ya'tifu qawlahu warasikhuna fil ilm ala qawli illallah. Jadi bagi orang-orang yang membacakan mengatafkan warasikhuna fil ilm, yaitu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhun, yakni ar-rasikhun mengetahui juga, ini maksudnya ataf. Wa ala illallah wa ala al-qira'ati al-ukhra fil wuqufi ala qawlihi wa ma ya'lamu tahwilahu illallah, dan juga ada bacaan yang lainnya, tidak ada yang mengetahui ta'wilannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berhenti. Adapun ucapan berikutnya, warasikhuna bil ilmi yakunu ibtida'a kalamin, warasikhuna yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina. Kalau mengatafkannya berarti yang mengetahuinya Allah dan orang-orang yang diberikan ilmu. Kalau tidak mengatafkannya berarti warasihuna ini adalah ibtida. Yang mengetahuinya hanya Allah dan adapun orang-orang yang kuat ilmunya, mereka hanya bisa mengatakan amanna bih kullu min indi rabbina. Semuanya kami imani, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mana al-ayat al-karimah wadih. Makna ayat yang mulia ini sangatlah jelas. Haitu innal qur'ana bihi ayatun muhkamatun wa ayatun mutasyabihat. Di mana Al-Qur'an ini padanya ada ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Wal muhkamat hiya allati la yuhtaju fi tafsirha illa ghairiha. Adapun ayat-ayat muhkam tidak butuh kita tafsiran kecuali yaitu memang kita langsung pahami dan mengerti, tidak butuh tafsiran yang lainnya. Lianna hawadihatun fi ma'aniha. Sangat jelas makna-maknanya. Wa amal mutasyabihat. Adapun ayat-ayat mutasyabihat, fahiyal ayatul lati yuhtaju fi tafsirha ila irja'iha ila ghairiha misal al-mutlaq wal mujmal wal mansukh fa hadhihi al-anwa' wa nahya la yustadallu biha hatta yuraja' al-qism al-akhar min al-ayat al-muhkamah. Baik. Adapun ayat mutasyabih, baik, yang kita butuh penafsirannya kita kembalikan kepada ayat-ayat yang lainnya. Seperti ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat mutlak, mujmal, keumuman, baik, ayat-ayat mansukh, fahadilan wa nahwiha dan yang seperti ini la yustadallu biha hatta yuraja. Hatta yuraja al-qism al-akhar min al-ayat al-muhkamah. Tidak bisa kita berdalil dengan keumuman sampai kita kembali ke ayat-ayat muhkam. Fayuqayyad al-mutlaq, maka dibatasi yang mutlak itu. Wayubayyin al-mujlam al-mujmal, dan diterangkan apa-apa yang tersamarkan. Wayunsakul mansukh, dan dihapuskan memang apa yang dihapuskan. Wayu'mal bin nasikh, dan yang diberlakukan adalah yang menghapus. Wahadhi tariqatul rasikhina bil-ilm, dan inilah jalannya orang-orang yang kuat dalam ilmunya. Annahum yarudduna al-mutashabiha ilal muhkam, bahwa mereka senantiasa mengembalikan ayat-ayat mutasyabih itu kepada ayat-ayat muhkam. Wa yajma'una bainal ayati wal ahadithi ba'dha ma'a ba'd. Dan mereka ahlul ilm ar-rasikhun, mereka mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tidak mengambil satu sisi saja dan mengabaikan sisi yang lainnya, tapi mereka mengkelopkannya sehingga nampak maknanya secara keseluruhan. Baik. Lianna kalam Allah yufassiru ba'daha ba'da. Karena ucapan Allah Subhanahu wa taala saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Wa kadzalika kalamur rasuli yufassiru ba'daha ba'da. Demikian juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya menafsirkan yang lainnya. Wa ma ahlu zaiq fa'ala al-aks. Adapun orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam hatinya, mereka tentunya kebalikan dari sifat yang tadi, sifat yang mulia. Faya'khudhuna al-mutasyabih wa yatrukuna al-muhkam. Mereka senantiasa mengambil ayat-ayat mutasyabih kemudian menafsirkannya sesuai dengan keinginan mereka, dengan mazhab mereka. Barakallahu fikum. Dan mereka meninggalkan ayat-ayat muhkam. Coba perhatikan. Taib ahlul bidah yastadilluna bil umumat. Ahlul bidah senantiasa berdalil dengan keumuman-keumuman ayat atau keumuman-keumuman hadis. Wallahu musta'an. Yang seandainya mereka mempelajari dan mengambil secara keseluruhan, maka akan terang dan jelas oleh dia taib kesalahan itu. Akan tetapi ya, syahwat senantiasa taib menutupi seseorang. Fa innaha tadullu ala anna al-qatilaka. Teman tadi. Fa bin nadhari ila qawlihi ta'ala wa ma yaqtulu wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Fabin nazar ila qawlihi ta'ala, ini dibawakan sebagai contoh oleh beliau. Ketika kita menengok ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka fajazauhu jahannam, balasan untuk orang yang membunuh orang mukmin ini adalah neraka jahannam, kekal dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka terhadapnya. Wa la'anahu, dan bahkan Allah melaknatnya. Wa adalahu adzaban adzima, dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang sangat besar. Fa inna hadza dulu ala anna al-qatil kafir kharijun min al-millah. Secara umum kita akan bisa mengambil pemahaman bahwa siapa yang membunuh orang mukmin maka dia kafir, keluar dari ajaran Islam ini, kekal dalam api neraka. Baik. Walakin biradha ila qouli ta'ala, akan tetapi ketika kita kembalikan masalah ini kepada ayat Allah yang lainnya, Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, kalau ada dua kelompok dari kalangan kaum muslimin berperang, tentu saling membunuh, faslihu bainahuma, maka hendaknya kalian melakukan islah, perdamaian antara keduanya. Barakallahu fikum. Di ayat ini Allah masih memanggil mereka dengan nama iman, berarti mereka masih mukmin. Paham barakallahu fikum. Sehingga keumuman ayat di atas, "Man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha," perlu penafsiran lain. Barakallahu fikum. Karena di ayat yang dibawakan oleh Syekh di sini, orang yang membunuh masih disebutkan dan dinamai dengan nama iman. Fa inna hadza fasiruha wa tadullu ala anna al-qatla laysa bi kufrin akbar. Menunjukkan bahwa membunuh itu bukanlah dosa kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Walakinahu kufrun asghar, akan tetapi itu adalah kufur asghar. Ini perbuatan kufur yang belum mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Bidalili qawlihi subhanahu wa ta'ala la ta'itib. Qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffara yadri wa'adukum riqaba ba'd. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir. Paham? Yadri wa'adukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lainnya. Rasulullah menyebutkannya kuffaran. Baik. Faqatul mu'min muta'ammidan kufrun, membunuh seorang mukmin dengan sengaja adalah kekafiran. Ini perbuatan kufur. Paham barakallahu fikum. Dan tidak semua perbuatan kufur pelakunya kafir. Baik. Walakinahu kufrun asghar. Akan tetapi perbuatan kufur ini kufur asghar, kafir kecil. Walaysa bikufrin mukhrijum minal millah, dan bukanlah kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Bidzalika qouli ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara, maka hendaknya kalian memperbaiki persaudaraan di antara kalian. Fal khitabu fi hadza ila al mu'min bi ayuslihu baina ikhwatihim minal mu'minin. Maka khitab ini, pembicaraan ini mengarah kepada orang-orang yang beriman agar supaya mereka melakukan islah dengan saudara-saudara mereka sesama kaum mukminin. Padahal ala annal qatila la yakfur, menunjukkan bahwa orang yang membunuh orang mukmin ini tidaklah kafir yang dengannya keluar dari agama ini. Wa innama huwa fa'ilun likabiratin min kaba'ir dzunub, akan tetapi dia melakukan dosa dari dosa-dosa besar, karena membunuh adalah dosa besar. Ini yang dimaksud dengan mengembalikan ayat-ayat muhkam kepada ayat-ayat tersyabih kepada ayat-ayat muhkam. Barakallahu fiikum. Wa qulu wa fi qouli ta'ala wal ladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajin mata'an al hawli ghayra ikhraj. Wal ladzina yatawaffawna minkum, dan adapun orang-orang yang telah diwafatkan di antara kalian, yakni para suami, para laki-laki yang ditawafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara mereka meninggalkan istri-istri. Baik. Jadi istrinya menjanda, wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghairu ikhraj. Sebagai wasiat untuk istri-istri mereka, mata'an ilal haul, yakni rezeki selama satu tahun, gaira ikhraj tanpa dibolehkan keluar mereka dari rumah mereka. Kalau akad Nabi hadil ayat lakulna inna iddatal wafati sana. Kalau kita mengambil ini sebagai satu ketetapan, maka kita akan mengatakan bahwa masa iddah yang dijalani oleh seorang yang ditinggal mati oleh suaminya adalah satu tahun. Mata'an ilal hauli gaira ikhraj. Barakallahu alaikum. Dan hadza sharihul ayah. Inilah yang nampak jelas dari ayat ini. Lakin bi'irja'iha ila qawli ta'ala. Baik. Akan tetapi ketika kita kembalikan ke ayat-ayat yang lainnya, oleh karena itu di awal-awal tadi dikatakan bahwa untuk menyimpulkan satu kesimpulan dari satu masalah, barakallahu fikum, harus dikumpulkan sekian banyak ayat dari sisi-sisinya. Bukan cuma ini kita pegang satu titik jalan, lah sementara banyak ayat yang lain membicarakan masalah itu. Ayat berikutnya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Baik, apa tadi Anda bilang tadi ayat ini di surah Al-Baqarah, di surah An-Nisa, ternyata di surah Al-Baqarah. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, dan adapun orang-orang yang meninggal di antara kalian sementara mereka meninggalkan istri-istri, maka istri-istri ini yatarabbas nabi ambusinna 14 wa 10, maka istri itu harus berkabung menjalani masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Fatakunu hadhil ayah nasikhah lil ayatil ukhra, maka ini sebagai penghapus atas ayat yang dibacakan sebelumnya yang nampaknya bahwa masa iddah perempuan yang tinggal mati oleh suami adalah satu tahun. Panusikatil iddah min sanatin ila 14 wa 10 ayyam. Maka dihapuskanlah masa iddah yang satu tahun itu menjadi 4 bulan 10 hari. Fal mansukhu la yu'malu bihi wa innama yu'malu bin nasikh. Maka dengan ini yang terhapus tidak lagi dilakukan, tidak lagi dilaksanakan, akan tetapi yang kita laksanakan dan kita jalankan adalah yang menghapus. Wa mahlu zaik fa ya'khuduna bil mansukhi bi hujjatin annaha ayatu min kitabillah. Adapun orang-orang ahlu zaik, orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, mereka mengambil ayat-ayat yang mansukh sebagai hujjah bahwa itu tetap ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika orang mengambil barakallahu fikum hujjah dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara parsial, dia akan mendapatkan natijah tidaklah benar. Maka muncullah apa? Al-Wa'idiyah. Kelompok Wa'idiyah, Khawarij diantaranya. Yang mengunggulkan apa? Ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ancaman terus, sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan. Tidak pernah mereka menyentuh sedikit pun ayat-ayat tentang rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya. Demikian juga kebalikannya. Kelompok Ahlul Irja, Murji'ah, mereka mengambil dan mengumpulkan semua ayat-ayat yang barakallahu fikum bermuatan apa, harapan-harapan ampunan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau mereka menengok kepada ayat-ayat apa yang merupa ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, sehingga ya jadilah mereka murji'ah. Wallahul musta'an. Maka di sini fa ahlu zaik fa ya'khuduna bil mansuhi bi hujjatin annaha ayatun min kitabillah wa annaha la mani'a min al istidlal bi kitabillah. Mereka berkata, "Oh, yang mansukh juga itu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi kita untuk beristidlal dengannya." Fa ahlu zaik ya'khuduna tarfan min al adillah wa yatrukuna at-tarf al akhar. Orang yang menyimpang ini senantiasa mengambil satu sisi dari sisi-sisi yang ada dan meninggalkan sisi yang lainnya. Wal khawarij, contoh yang lainnya, khawarij. Wahum min ahli zaik. Khawarij, para teroris ini. Barakallahu fikum. Mereka ahli zaik, orang-orang yang menyimpang. Kada akhadu ayatil wa'idi wa kafaru muslimin. Mereka mengumpulkan dan mengambil semua ayat-ayat yang berupa ancaman, dengannya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Wa taraku ayatil wa'd, dan mereka meninggalkan ayat-ayat merupakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walau jama'u bainahuma kama fa'ala ahlus sunnah lah tadau. Seandainya saja mereka mengumpulkan dua ini, ayat-ayat ancaman dan ayat-ayat harapan rahmat, taubat, ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh ahlus sunnah, maka mereka pun akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal murji'atu 'alal 'aks. Orang-orang yang berpemahaman irja, ya tentunya kebalikan dari ini. Faqad akhadhu ayatil wa'd war-raja. Mereka mengumpulkan dan mengambil ayat-ayat yang berupa harapan-harapan, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ampunan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa taraku ayatil wa'id. Fadallu, mereka pun meninggalkan ayat-ayat yang berupa ancaman, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun akhirnya tersesat. Fal khawarij dhallu li'annahum akhadhu bi tarfin wa ha'ula'i dhallu li'annahum akhadhu bi tarfin minan nusus. Maka orang khawarij sesat karena mereka hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Demikian juga murji'ah, mereka pun sesat karena mereka mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Wa amma ahlus sunnah wal jamaah fa jama'u bainan nusus. Adapun ahlus sunnah, mereka inilah yang mengumpulkan nas-nas dari semua sisinya. Wa qalu kullu min 'indi rabbina. Mereka mengatakan bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga harus ditengok dari semua sisi ketika diangkat satu permasalahan. Wa ya qala ta'ala, "Ar-rasikhuna bil 'ilmi yaquluna amanna bih." Adapun orang-orang yang kuat ilmunya, senantiasa mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kullu min 'indi rabbina, semuanya ini datang dari Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Hadhihi ya tariqatul rasikhina bil 'ilm, inilah jalannya orang-orang yang kuat dalam ilmunya. Barakallahu fikum. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, senantiasa mengambil ayat-ayat dari satu sisi kemudian membiarkan sisi-sisi yang lainnya. Barakallahu fikum. Sama seperti orang yang barakallahu fikum memakai cincin emas laki-laki padahal diingatkan bahwa itu haram. Oh, dia berdalih dengan Al-Qur'an. Dia mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allazi akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Qul hiya alladziina aamanu bil hayati ad-dunya khaalisatan yawmal qiyamah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja al-'ibaadi. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-Nya. Katakan bahwa ini untuk orang-orang yang di dunia dan khusus mereka di hari akhirat. Memang secara umum ini namanya ayat secara umum, tapi di sana banyak dalil-dalil yang menunjukkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh dari perhiasan untuk laki-laki dan perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat barakallahu fikum. Memegang hadan. Haramun li halalun li nasi ummati wa hala wa haramun li dhukuriha obi hadal ma'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dua benda yang halal untuk perempuan dari kalangan umatku dan haram untuk laki-lakinya. Apa itu? Kain sutra dan emas. Barakallahu fikum. Haram untuk dipakai oleh laki-laki. Ayat tadi adalah ayat yang merupakan ayat-ayat umum dan di sana ada ayat-ayat atau hadis-hadis khusus. Barakallahu fikum. Ilahuna. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok.